Shadaqallahul Hadim. Demikian tadi bacaan Al-Mushaful Murattal yang telah disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Madrud, pembacaan Al-Mushaful Murattal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dalam taklim tadarus bimbingan membaca Al-Quran. Kita akan memasuki surah ke-107, surah Al-Ma'un ya. Bisa dipersiapkan juz amaknya, karena hari ini jatahnya untuk kelas B, besok jatah kelas C ya. Kelas C untuk besok adalah surah Al-Munafikun ya. Surah Al-Munafikun bisa dilihat ya. Itu di surah-surah terakhir ya, juz ke-28. Surah ke-63 untuk besok. Untuk hari ini adalah surah Al-Ma'un. Baik, pendengar dan pecinta Radio Kemah Jakarta, dilihat surah Al-Ma'unnya. Kita coba tajwidnya, kemudian juga sedikit demi sedikit kita tahu asbabun nuzul dari surah ini. Kenapa surah ini turun ya? Dalam buku yang ditulis dari Asbabun Nuzul, ini sebab-sebab turunnya Al-Quran. Dijelaskan dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini, yaitu surah ke-107, surah Al-Ma'un, terutama ayat 4 sampai ayat 7, ini diturunkan berkenaan dengan kaum munafikin. Kaum munafik, munafik itu kan tahu ya. Jika bicara dia bohong, berjanji, dia dusta. Ya, diingkari bicara, jika dipercaya dia hianat. Itu selalu berbohong, sifat-sifat kemunafikan itu. Nah, ini kaum munafik ini yang suka mempertontonkan salatnya. Jadi salatnya ria, pamer. Kalau ada orang-orang kaum muslimin, kaum mukminin, mukmin mukminat, dia salat seperti salatnya benar orang-orang mukmin beriman. Tatkala dia sendiri dia tidak melaksanakan sholat, apabila tidak ada melihatnya serta menolak memberikan bantuan, dia tidak mau meminjamkan. Jadi ini ada pamer ya, ria. Turunlah sebagai peringatan kepada orang-orang yang berbuat seperti itu. Ini sebab-sebab nuzul, sebab-sebab turun. Kenapa turun ayat ini? Baik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Fadzalikallazi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويم إدهاركم مماتي وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ أَرَأَي A-nya kosar. A-ro-ro-nya tafhim, tebel. Kenapa tebel? Karena ro-nya berbaris di atas. Jangan ara-ai tal ya. Ini A-ro ro, huruf-huruf tertentu manakala berbaris fathah dia berbunyi O, ro, so gitu ya. Ini saudara-saudara kita terkadang ya, Bu Dewi ya, dari Aceh, ra-ra-ra-nya jadi ra, so-nya jadi sa. Ini ya, kita mencoba untuk memperbaiki bacaan kita. Karena ternyata tiap daerah punya kelebihan dan punya kekurangan kan. Ada saudara kita yang ainnya jadi nga, alhamdu jadi alkamdu. Ada juga yang F-nya jadi P, ada yang ya Allah, ya inilah ya. Karena Rasulullah mengingatkan, bacalah Al-Quran sesuai dengan lidah orang Arab yang fasih. Gitu ya. Al-ro'ay, ay-nya lin. Apa itu huruf, huruf lin? Setiap huruf berbaris fathah dengan ya mati atau waw mati. Diptong lah ya. A dan I jadi ay. A dan U jadi aw gitu kan. Al-ro'ay, al-ro'ay tal-ladhi. Matobi itu. Ara'aita allazi yukadzibu bid bid Alif Lam Samsiah, bidin matobi'i, ketemu satu huruf hidup, jika dihentikan jadilah panjang, jadilah mad arid disukun. Kalau enggak dihentikan enggak panjang gitu. Tapi syaratnya setelah matobi'nya ketemu satu huruf, mana di itu matobi'i, kosarnya ni, huruf satu hurufnya. Tapi nanti lain dengan alhaqumuttakatsuru. Setelah matobi ketemu dua huruf hidup, dihentikan enggak jadi panjang. Enggak alhaqumuttakatsur, enggak. Alhaqumuttakatsur. Karena setelah matobinya ketemu dua huruf kasar. Syaratnya menjadi panjang kalau setelah matobi atau mad asli ketemu satu huruf hidup. Jika dihentikan, jika dibaca mati jadi panjang. Itulah mad arid lis sukun. Madlin juga nanti sama. Ya, madlin, madlayin itu setelah huruf lin ketemu satu huruf hidup dihentikan. Mana nanti ayatnya ya. Di li'ila itu. Li'ila fi Quraisy. Itu nanti dibahas pada saat membahas tentang surat Quraisy ini ya. Al-Quraisy. Ayat kedua, Al-Ma'un. Fadha fa'nya kosar, za'nya mad asli. Fadhalika alladhi matubi'i yadu' tuh menolak dengan keras ini yadu'ul yatim, bor-bor nolong ya, berbuat baik juga terhadap anak yatim enggak. Nah ini terhadap yatim, yadu'ul yatim, disia-siakan anak yatim. Fadhalika alladhi yadu'ul alif lam qomariyah yatim mad arid disukun sama. Wala la'nya matobi'i wala yahubbu ala la mad asli ta'a matobi'i. Mad asli matobi'i sebenarnya sama aja, kita bedain mad asli yang baris berdiri itu di lam ya. Tapi di cetakan Timur Tengah nanti baris berdirinya tidak di lam. Setelah fathah, fathah biasa. Tapi setelah fathah ada alif kecil. Ini harus dikenal nanti. Kalau memakai cetakan Timur Tengah. Wala yahubbu ala ta'amil mil alif lam ko komariyah. Alif lam dibaca. Kenapa dibaca? Ada tanda bacanya tuh. Di atas lamnya ada sukunnya. Kenapa ada tanda bacanya? Kenapa dibaca? Itu efek, akibat. Karena setelah alif lam bertemu huruf komariyah yaitu mim. Ko hafal kan dari cirinya. Oh hafal boleh. Huruf komariyah 14. Ia bagi hajah kebahob akimah. Huruf samsiah 14 ta sa da za ra ja sin sin sa da ta da lam nun. Oh kecepatan dilihat di halaman 10 ya. 10 11 12 buku wajibnya. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailin. Fawail jadi madlin kalau dihentikan. Kalau dihentikan tapi masa iya baru baca dihentikan. Fawailul tuh domah ta'in ketemu lam. Idgham bila gunnah. Atau tanwin. Tanwin itu unsurnya tiga. Fathah dua, kasroh dua, domah dua. Fathah tayin, kasroh tayin, domah tayin. Fawailul lil, lil. Hukum lamati idhar. Lamati ketemu lam dan ro idgom. Lamati ketemu selain lam dan ro idhar. Kul huwallah. Kul yat idhar. Fawailul lil musallin. Madari disukun. Alladhi matubi'i. Alladzina hum ikhfanun mati ketemu sad salatihim him mimati ketemu sin ya idhar sa matobi hun mad arid disukun. Banyak mad arid disukunnya di sini. Emang semua ujung jadi mad arid disukun? Enggak, ada nanti ayat-ayat tertentu yang enggak mad arid disukun, ada yang matobi ujungnya, ada yang kosar gitu ya. Kayak inna autoina itu inna autoina kal kalsar enggak ada di situ yang panjang. Pasal lili robi kawan har inna syani akahual abtar kosar semua di situ. Alladzina hum nun mati ketemu sad ikhfa an sala matbi an salatihim mim mati ketemu sin idhar sa matbi hun mad arid disukun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzi matubi'i naknya kosar hum mimati ketemu ya idhar yura'u matubi ketemu hamzah apa itu mad wajib mut tasil mad tabi'i ketemu hamzah satu kata, satu rangkaian, satu kalimat bahasa Arabnya. Alladzina hum yura'un, madari disukun, wayam idhar hukum mimati, wayam na'u mad tabi'i, nal alif lam qomariyah, ma mad tabi'i, un mad arid disukun, mad arid disgang sukun, bukan mad arid disukun nih ya. Kecepatan Pak Ari ya kan direkam, nanti dikumpulkan ya. Nah, kalau lama-lama materinya jadi enggak bisa banyak ya. Jadi kita dituntut untuk mulai baca-baca buku ya Bu Ani tuh. Ini tentang Al-Ma'un ini di Tafsir Jalalain yang ringkas, kalau Jalalain jilid keempat. Tuh, tafsir yang jilid keempat dilihat di halaman 2788 tentang surah Al-Ma'un. Di Jalalain, di tafsir Jalalain ini lengkap dia. Ada juga asbabun nuzulnya ternyata. Jadi enggak usah beli asbabun nuzul lagi. Nih, Imam Ibnu Munzir telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Tarif Ibnu Abu Talhah yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu sehubungan dengan firman, maka kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwasanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang munafik, karena mereka selalu memamerkan sholat mereka di hadapan orang-orang mukmin secara riya. Sewaktu orang-orang mukmin berada di antara mereka, tetapi jika orang-orang mukmin tidak ada di antara mereka, mereka meninggalkan sholat. Juga mereka tidak mau memberikan pinjaman barang-barang miliknya kepada orang-orang mukmin. Ini orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu kan bahaya sekali. Kalau orang kafir jelas, apalagi kalau kafirnya kafir zimmi, kafir yang harus dilindungi karena dia baik terhadap kita, kita harus berbuat baik dengan mereka. Tidak boleh kita mengganggu mereka. Kecuali kafir harbi, kafir yang jahat kepada kita, memerangi kita, nah kita mau gak mau harus melawan gitu ya. Tidak boleh tinggal diam. Nah, orang munafik ini lagunya kayak orang Islam, sama sholat, sama ini, tapi munafik. Dalam sejarah kita, tentu saja para pahlawan kita ini kadang-kadang kan orang-orang munafik ini yang bahaya. Dia seperti pejuang, padahal dia antek-anteknya penjajah itu dulu kan. Hancurnya partai, hancurnya sebuah organisasi, hancurnya sebuah kemasyarakatan, hancur karena orang-orang munafik ini. Karena susah kita membedakannya gitu ya. Makanya ada surah khusus. Nah, untuk besok surah Al-Munafikun ya. Baik, itu dilihat inayahnya ya. Inayahnya nih, Bu Ani belum punya nih. Inayah juz ke-30-nya ada di halaman ke-179. Dari inayah boleh, dari Jalalain juga boleh ya. Jalalain kan langsung. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Ara'aita. Tahukah kamu? Ini dari tafsir yang saya baca dari tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Hamka ya, Buya Hamka ini menyatakan kalau ada Quran diawali dengan pertanyaan berarti ada sesuatu hal yang harus dicermati. Gitu. Ini kan pertanyaan, gitu. Diawali dengan pertanyaan. Nah, ini. Sebagian juga terdapat dalam ayat-ayat lain, bila mana Allah memulainya dengan pertanyaan adalah berarti menyuruh kepada Rasulullah agar ini diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau hal ini tidak dijelaskan berupa pertanyaan seperti ini, orang akan menyangka kalau orang sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat berarti sudah. Padahal bukan, di sini jelas ya. Termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Itu ya, ini di tafsir Buya Hamka. Jadi sholat, haji, puasa, zakat kalau masih menghardik anak yatim, membiarkan anak yatim, itu termasuk orang pendusta agama, orang lalai dalam sholatnya. Ara'aita, tahukah kamu, tanya kamu, anta, alladhi yang yukadzibu, dia mendustakan. Mendustakan apa? Biddin, dengan agama. Fadzalika alladzi yad'ul yatim, maka itulah orang yang menghardik, tidak menghiraukan anak yatim. Siapa sih pertanyaannya? Siapa orang yang termasuk pendusta agama itu? Dijawab, fadzalika, maka itulah, fa-nya maka, zalika itulah, Alladhi yang. Itu ya terjemah perkataannya dilihat Al-Ma'un halaman 179 juz ke-30 ya. Dimiliki ibu di toko-toko buku atau di proyeksinya di mana banyak lah ya ini. Tidak terlalu mahal bukunya ya. Fadzalika maka itulah alladhi yang yadu'ul yatim. Dia menghardik anak yatim. Itu ya. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa dan la tidak wala yahuddu kalimat negatif kalimat nafi. Wala yahuddu dan tidaklah menganjurkan ala ta'am untuk memberikan. Ala kan atas diterjemahnya untuk memberikan makan al miskin orang miskin. Paling tidak kalau enggak mau ngasih kalau karena memang enggak punya, paling tidak menganjurkan gitu loh. Ini menganjurin enggak, ngasih enggak gitu. Fawailul lil musallin. Nih, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, neraka wel yang suka salat. Tapi ini belum titik baru koma. Yang salat aja neraka wel. Kalau begitu ada kan orang yang bercanda. Orang salat aja neraka wel, ya udah enggak usah salat bukan. Yang salat aja bisa masuk neraka, apalagi yang enggak salat udah itu mah udah enggak diperiksa lagi, udah lain cerita. Fawail maka kecelakaan lil musallin bagi orang yang sholat. Sholatnya seperti apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang mereka lalai dalam sholatnya. Alladzina orang-orang yang, kalau alladzi yang atau orang yang. Alladzina orang-orang yang hum mereka itu an sholatihim dari sholat mereka sahun, mereka itu lalai. Lalai di sini tidak tepat waktu ya, atau juga lalai di sini sholatnya iya tapi tadi tidak membantu anak yatim, tidak membantu fakir miskin, itu kan. Jadi sholatnya belum tanha anil fahsai wal munkar. Sholat itu kan harus tanha anil fahsai wal munkar. Alladzina hum yuraun, alladzina orang-orang yang hum mereka itu yuraun, mereka berbuat riya. Wayamna'unal ma'un dan mereka enggan memberi pertolongan. Wayamna'una wa'nya dan yamna'una mereka mencegah, mereka enggan al-ma'un memberikan pertolongan. Ini dalam tafsiran al-ma'un itu ada orang yang menafsirkan di sini zakat. Ada juga perlengkapan-perlengkapan yang bisa dipinjamkan. Jangan pelitlah kalau kita bisa membantu tetangga dengan apa yang bisa kita berikan. Yaitu dengan hal-hal yang berguna. Baik, itu ya. Iya, di jalanin mah jelas ya. Tuh. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan atau adanya hari hisab dan hari pembalasan amal perbuatan? Maksudnya apakah kamu mengetahui orang itu? Jika kamu belum mengetahui, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka dia itulah. Ini sesudah huruf fa ditetapkan adanya lafad huwa. Artinya maka dia itulah alladhi yadu'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim. Yakni menolaknya dengan keras dan tidak mau memberikan hak yang seharusnya ia terima. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Dan tidak menganjurkan dirinya atau orang lain memberi makan orang miskin. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang yang bersikap demikian yaitu Al-Asa ibnu Wa'il atau Al-Walid ibnu Mughirah. Fawailul lil musallin, maka kecelakaan, celaka bagi orang-orang yang sholat. Ini belum titik koma. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Artinya mengakhirkan sholat dari waktunya. Atau sholatnya belum berbekas, belum berasar. Ya. Sholat iya korupsi jalan, sholat iya maksiatnya jalan. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya di dalam sholatnya atau dalam hal lainnya. Baru sholat, baru ibadah kalau dilihat orang. Kalau enggak, enggak. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Artinya tidak mau meminjamkan barang-barang miliknya yang diperlukan oleh orang lain. Apalagi memberikannya. Ini kalau zaman dulu kan punya jarum, punya kapak, mangkok atau apa saja yang bisa berguna untuk orang lain. Ini tidak mau meminjamkan. Gitu. Ada lagi yang menafsirkan di sini adalah zakat. Baik, Ya, di 85904785 yang ingin membaca ya. Jadi tolong dimiliki, boleh Jalalain boleh ini ya. Jalalain ini sampai jilid 4. Ya, ini ya, Jalalain tafsirnya atau tafsir Asbabun Nuzul atau Ibnu Katsir, terjemah perkataannya Inayah, atau juga dari Profesor Dr. Hamka ini tafsir Al-Azhar, ini banyak sekali bukunya ya. Ya kita banyak-banyak bacalah ya gitu. Biar kita tidak salah kalau menerjemahkan dengan otak sendiri cenderung salah itu ya. Nih Ibnu Profesor Buya Hamka ini di halaman 282, orang-orang yang ria ini juga termasuk sifat-sifat orang yang demikian, walaupun dia beramal, kadang-kadang dia bermuka manis kepada anak yatim atau kepada tetangganya, tetapi dia ada tujuan tertentu. Dia tidak ikhlas karena Allah. Kadang-kadang dia khusyuk dalam sholatnya, tetapi semuanya itu dikerjakan karena famir, karena ria, yaitu karena ingin dilihat, dijadikan reklame, karena ingin dipuji orang. Lantaran rianya itu, kalau kurang pujian, orang dia pun mengundurkan diri atau merajuk. Hidupnya penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Ini nanti kita besok membahas tentang ayat munafik. Khawatir kita memiliki sifat-sifat kemunafikan, itu kan ya. Munafik dalam akidah jangan, tapi munafik dalam kelakuan kadang-kadang kan kita suka seperti itu. Kita ngomong bohong, janji bohong, dipercaya kita khianat, nah itu ya. Baik. Silakan untuk yang ingin baca Al-Ma'un ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu? Ibu Lina di Dimana, di mana Ibu? Di Bintara, Mangga silahkan. Aro Italia. Belajar ya Pak. Mangga, sami-sami. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aro Aital ladzi yukadzibu bittin. Disatuin. Udah bagus tuh, bisa baca. Sambungin ya. Aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadhalikal. Fadhalikal. Sedikit lagi. Fadhalikal. Fadzalikal ladzi yad'u ada tasjidnya yad'ul menolak dia dengan teras dengan tegas yad'ul yati pendek wala yahuddu ala ta'amil miskin wala yahuddu pendek duanya pendek wala yahuddu ala. Duanya pendek ini. Du segera ke ala. Sebentar ya. Wala yahuddu ala gitu. Wala yahuddu ala ta'amil. Panjang. Ta'amil. Ta'nya panjang a-nya. Ta'amil. Ta'amil. Ta'amil miskin. Ta'amil. Gini. Bukan to'a amil. Gini sebentar atuh. To'a amil. Ya. To'a amil. Miskin. Misnya? Miskin. Terus. Fawailul. Fawailul lil musallin. Bukan. Fawailul lil musallin. Gitu. Fawailul lil musallin. Bukan. Yang tasjidnya yang lamnya. Lil musallin. Fawailul lil musal. Fawailul lil bukan. Sebentar, gini Bu. Fawai potong-potong ya. Fawailul. Fawailul lil. Lil mus. Sebentar atuh, sebentar. Ibu mada sabar. Sabar sebentar. Ibu susah lidahnya ternyata. Sebentar dipotong-potong. Fawailul. Fawailul lil lil musallin. Musallin. Gitu, coba sendiri. Fawailul Lil musallin. Ah, salah lagi, enggak apa-apa. Kita tahu. Lil musallin. Nah, gitu. Alladzinahum. Alladzihum. Nah,nya dibaca tuh. Alladzinahum. Ang salatihim sahur. Alladzi. Alladzinahum yuraun. Ada alis panjang tuh, madu wajib mutasir. Hum yuraun. Koan yuraun. Alladzinahum yuraun. Wayam. Wayam. Na'unal. Ma'un. Banyak belajar ibu ya. Iya. Makasih Pak. Baik ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang anak yatim. Ana wakafilul yatim fil jannah hakadha. Rasulullah menyampaikan, aku dan anak dan orang atau anak yatim yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Sambil dia beliau menunjukkan jari telunjuknya dan ibu jari, saking dekatnya jari telunjuk dengan ibu jari tuh. Kemudian di ayat lain, di hadis lain, man ala salasatan min aitamin kana kaman qala lailahu wa sama naharahu wa ghada wa raha syahiran saifahu fi sabilillah wa kuntu ana wa huwa fil jannati ikhwanan kama annahatain. Ini ya, ukhtani wa alsaqu usbu'aihi sababata wal wusta. Ini barang siapa yang mengasuh tiga anak yatim, ini hadis riwayat Ibnu Majah, maka baginya orang yang bangun pada malam hari dan puasa pada siang harinya, dan bagaikan orang yang keluar tiap hari, tiap pagi dan sore menghunus pedangnya untuk berjihad fisabilillah. Dan tidak di surga bersamaku bagaikan saudara, sebagaimana kedua jari ini bersaudara, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Allah Rabbi. Nih, barang siapa yang mengasuh tiga anak yatim, maka pahalanya seperti orang yang bangun pada malam hari dan puasa pada siang harinya, kemudian keluar di pagi hari dan sore menghunus pedangnya untuk berjihad fisabilillah. Pahalanya Allah Rabbi ya. Tapi hati-hati, anak yatim itu memang kurang-kurangnya, aduh Masya Allah ya. Kalau enggak bandel bukan anak yatim. Karena memang ada sesuatu yang hilang kan, ayahnya. Apalagi yatim piatu ya, ayah ibunya tidak ada. Barang siapa yang memelihara anak yatim di tengah kaum muslimin untuk memberi makan dan minum, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga, kecuali jika ia telah berbuat dosa yang tidak dapat diampunkan. Di lain riwayat ada tambahan, sampai ia dapat berusaha mencari makan sendiri, maka pasti ia masuk surga. Ini ada lagi. Khairu baitin fil muslimin baitu fihi yatimun yuhsanu ilaih, wa syarru baitin fil muslimin baitu fihi yatimun yusa'u ilaih. Sebaik-baik rumah kaum muslimin ialah rumah yang ada anak yatim diasuh dengan baik. Ini diasuh dengan baik, hati-hati. Dan sejahat-jahat rumah kaum muslimin ialah rumah yang ada anak yatim yang selalu diganggu dan disakiti hatinya. Allah Rabbi. Baik, di 85-94-785. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Pak Margono. Pak Margono, silahkan Mangga. Nah, sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. Ada tasjidnya. فذلك الذي يدعو اليتيم. فذلك الذي يدعو اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. للمصلين الذين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون حنجه itu bukan ain di situ Alladzina hum yura'un. Nah, ini baru ujungnya ain. Wa yamna'un al-ma'un. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu dan Bapak yang sudah punya tafsir Ibnu Katsir di juz ke-30. Ya. Ini Ibu Ani ada di halaman 582 surah Al-Ma'un. Itu. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Yakni dialah orang yang berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, menganiaya haknya dan tidak memberinya makan serta tidak memperlakukan dengan perlakuan yang baik. Wala yahuddu 'ala tu'amil miskin dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Semakna dengan apa yang disebutkan di dalam ayat yang lain firman Allah surah Al-Fajr. Kala balla tukrimuna al-yatim wala tahadduna 'ala tu'amil miskin. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim dan kalian tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Makna yang dimaksud di sini ialah fakir miskin yang tidak mempunyai sesuatu pun untuk menutupi kebutuhan dan kecukupannya. Kemudian disebutkan dalam firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Ibnu Abbas dan lain-lainnya menyatakan bahwa makna yang dimaksud ialah orang-orang munafik yang mengerjakan salatnya terang-terangan, sedangkan dalam kesendirian mereka tidak salat. Karena itu disebut oleh firman Allah lil musallin, bagi orang-orang yang salat, yaitu mereka yang sudah berkewajiban mengerjakan sholat dan menetapinya, kemudian mereka melalaikan. Hal ini ada kalanya mengandung pengertian tidak mengerjakan sama sekali. Menurut pendapat Ibnu Abbas, atau bisa mengerjakannya bukan pada waktu yang telah ditetapkan baginya menurut syara, bahkan mengerjakannya di luar waktunya, akhir sholat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Masyruq dan Abu Duha. Nih. Ala salatihim sahun. Yang lalai dalam salatnya ini. Dan tidak disebutkan yang lalai dalam salatnya ada kalanya pula karena tidak menemukannya di awal waktu. Melainkan menangguhkan sampai akhir waktu secara terus menerus. Atau sebagai sebagian besar kebiasaannya dia suka mengakhirkan salat. Dan ada kalanya karena dalam menunaikannya tidak memenuhi rukun-rukun dan persyaratan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ada kalanya juga mengerjakan tapi tidak husu dan tidak merenungkan maknanya. Tetapi orang-orang yang menyandang sesuatu dari sifat-sifat tersebut berarti dia mendapat bagian dari apa yang diancamkan oleh ayat ini. Dan barang siapa yang menyandang semua sifat tersebut berarti telah sempurnalah baginya bagiannya, dijadilah dia orang seorang munafik. Allah Rabbi, hati-hati ini ya. Dalam amal perbuatannya, di dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim disebutkan Rasulullah bersabda, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, 3 kali, tilka salatul munafik, yajlisu yarkubu syamsa hatta idha kanat baina qarnaini syaitan qama fanaqra arba'an la yadhkurullaha piha illa qalila. Itu adalah salatnya orang yang munafik. Sampai 3 kali. Itu adalah sholatnya orang munafik. Itu adalah sholatnya orang munafik. Rasulullah bersabda seperti itu. Seperti apa? Dia duduk menunggu matahari. Dan manakala matahari telah berada di antara kedua tanduk setan. Yaitu akan tenggelam. Sholat asar nih. Jadi akhir-akhir sholat. Maka bangkitlah ia untuk sholat. Dan mematuk sholat dengan cepat. Sebanyak 4 kali. Tanpa menyebut Allah di dalamnya. Melainkan hanya sedikit. Allah Rabbi ya. Ya, kita potensi hati-hati nih dengan ini. Bahkan dalam surat lain, surah An-Nisa ayat 142 dinyatakan innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ialah menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat itu di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit. Ini menarik ya. Dimilikilah ibu ya. Ini tafsir Ibnu Katsir. Banyak ini ya. Tuh. Nanti kapan-kapan kita bahas kembali saat membacakan terus diulang-ulangnya juga amanya. Assalamualaikum. Sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa ini? Ibu Lena Bekasi, Pari. Ibu, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aitallazi yukazzibu bittin. Fadzalikallazi yadu'ul yatim. Masjid. Fadzalikallazi yadu'ul yatim. Fadzalikallazi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala. Masjidnya masuk. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala. Pendek. Wala yahuddu ala. Gitu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik, terima kasih ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hari Jumat kita ada taklim di Depok seperti biasa ya, pagi-pagi jam 9. Kita sudah mulai belajar lagu. Di tafsir Ibnu Katsir halaman 586 di sana dijelaskan, ini Rasulullah bersabda ya, inna fi jahannama lawadiyan tasta'idu jahannamu min zalik, ila akhir hadis ya. Sesungguhnya di dalam neraka jahannam benar-benar terdapat sebuah lembah yang neraka jahannam sendiri meminta perlindungan kepada Allah dari keganasan lembah itu setiap harinya sebanyak 400 kali. Allah Rabbi, neraka jahannamnya minta perlindungan kepada Allah karena lembah ini ganas. Lembah itu disediakan bagi orang-orang yang riya, yang pamer dari kalangan umat Muhammad. Nih, hati-hati. Yang hafal kitabullah, hafal Quran, tapi ingin dipuji orang, ingin pamer. Dan suka bersedekah, tapi ingin dipuji orang. Tetapi bukan karena zat Allah. Dan juga bagi orang yang berhaji ke Baitullah, dan orang yang keluar untuk berjihad, tetapi bukan karena Allah. Imam Ahmad menyatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Al-Amsyi, ini bahwa orang yang riya, ya, lalu mereka berbincang-bincang tentang masalah riya. Maka berkatalah seorang lelaki yang dikenal dengan julukan Abu Yazid, bahwa ia pernah mendengar Abdullah ibnu Amr menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man samma'an nasa bi'amalihi samma'allahu bihi sami'a khalqihi wa haqqarahu wa saggharah. Barang siapa yang pamer kepada orang lain dengan perbuatannya, maka Allah akan memamerkannya di hadapan makhluknya dan menjadikan terhina dan direndahkan. Allah Rabbi ya, insyaAllah. Bagaimana kalau kita beramal tetapi kita sudah menyembunyikan, tapi orang tahu? Nah, ini lain cerita. Ini di halaman 587 nih Bu Ani. Nih, ibu yang punya, sudah memiliki Ibnu Katsir juz ke-30. Nih, kutibalaka ajroni, ajr sirri wa ajrul alaniyah. Kalau kita sudah berusaha, saya tidak mau ya Allah, jaga hati ini supaya tidak pamer, supaya tidak riya. Saya hanya karenamu ya Allah. Tiba-tiba ada orang yang ngintip kita, ngintip sholat kita, ngintip baca Quran kita, ngintip kebaikan kita. Kata Nabi, hal seperti itu tidak termasuk riya. Karena ulah kita, karena kita sudah menjaga untuk tidak pamer, untuk tidak riya, tapi orang tahu perbuatan kita, kata Nabi, dicatatkan bagimu dua pahala. Pahala karena kamu menyembunyikan, sembunyi-sembunyi, dan pahala terang-terangan. Tuh, lain cerita itu ya. Gitu. Baik, assalamualaikum. Iya, siapa ini? Ya? Ibu Pini. Ibu Tini di mana? Lebih dekat dengan teleponnya itu, Bu, ya. Kecil dari sekali, Kelapa. Ya. Dari Pondok Kelapa. Iya, Mangga, silakan yang kencang ya. Mangga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukadzibu. Jangan yukadzibu, yukadzibu. Zalnya jangan kerapuhan. Yukadzibu. Pada. Jangan pajak. Pada. Pada likal. Ya do'un. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ala. Pawailul. Kowailul malah ini lagi. Fawailul. Pawailul lil musallin. Pawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Ang ifa ang. Ang salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Wayamna'un al-ma'un. Baik, terima kasih Ibu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di halaman 588 Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya, maka Rasulullah bersabda, Allahu akbar, hadza khairul lakum min allau u'tiya kullu rajulin minkum misla jami'id dunya huwallazi in shalla lam yarju khairu salatihi wa in tarakaha lam yakhaf rabbah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini lebih baik bagi kalian daripada sekiranya tiap-tiap dari kalian diberi hal yang semisal dengan dunia dan seisinya. Dia adalah orang yang jika sholat tidak dapat diharapkan kebaikannya dari sholatnya. Dan jika dia meninggalkannya, dia tidak takut kepada Tuhannya. Ini bagus ya, Ibnu Katsir ini. Ini ada SMS Pak Ari. Ibnu Katsirnya dituntaskan nantilah, dibuat rekaman lain ya. Untuk ibu dan bapak, tapi sebaiknya dimiliki tafsir Ibnu Katsir juz ke-30. Banyak ya tafsirnya. Nah, nyicil aja, saya juga nyicil-nyicil, bukan apa-apa. Kalau beli sekalian biasanya enggak dibaca gitu ya. Kayak ibu kan punya Inayah 30 juz gitu ya. Bersih, enggak pernah dibuka. Dibukalah, mulai dibuka gitu ya. Insyaallah ta'lim kita hari Jumat di Depok ya, insyaallah. Hari Ahad, hari Sabtu, Ahad, Senin di rumah yatim. Untuk Sabtu itu tahsin kita ya, jam 1, jam 13 sampai 17 itu tahsin, memperbaiki bacaan. Biasa yang lagu itu, belajar lagu ya, kayak Shashi Shubash itu ya. Shushan Shanishasna minal muslima Shishan Shanisha. Itu nanti diperbanyak ya tajwidnya setelah maknanya kita tahu. Jangan sampai kita baca Quran, bacanya sering tapi enggak ngerti maknanya, enggak ngerti maksudnya. Dikit-dikit. Nanti setelah selesai maknanya, setelah selesai tajwidnya, kita perbanyak tadarusnya ya. Insyaallah, mudah-mudahan dengerin juga sementara pahalanya lebih utama, lebih sama daripada kita membaca kita tidak tahu artinya. Itu membaca salah bacaannya. Terus kita belajar. Ada saran, ada kritik, ada masukan, silakan ke 0812 828 7881 ya. 0812-828-7881. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.